Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Revenge. Harusnya kau tahu betapa hidupku sakit dan ku terluka, hingga ku terjatuh tersiksa batinku sudah tak sempurna. Rasaklah harapanku dan lalu kau pergi, ini terbang jauh hingga nungguin ya. Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Revenge. Untuk mengisi hatiku waktu-waktu kasih sayang, ia teman kehadiran. Tapi tak mungkin aku miliki Aisyah. Itu orangnya nah, masing-masing tak ada. Untuk mengisi hatiku waktu-waktu kasih sayang, ia teman kehadiran. Tapi tak mungkin aku miliki up if you everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Tiap malam pose-pose ku hapus.